الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di sini salah satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau menyebutkan wal jannatu wan naru makhluqatani la tafnaya. Kata beliau, al jannatu wan nar makhluqatani la tafnayani. Surga dan neraka telah diciptakan. Ini prinsip dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Annal janna wan nar makhluqatan al-an mawjudatani al-an. Surga dan neraka itu sudah diciptakan, sudah ada sejak sekarang. La tafnayani. Alhamdulillah. La tafnayani, tidak rusak, ya, tidak fana, tidak hancur. Fal jannatu ma'wa awliya'i. Surga adalah tempat para walinya. Wan naru iqabun li a'daihi, sedangkan neraka adalah iqab, hukuman untuk para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa alul jannati fiha mukhalladun. Ahlul jannah fiha mukhalladun. Adanya mereka dikekalkan. Ini juga penegasan ya, ditekankan oleh Syekh rahimahullahu taala Al-Imam Ibnu Qudamah bahwasannya penduduk surga itu kekal. Bantahan untuk mereka-mereka yang mengatakan bahwasannya surga itu tidak kekal. Neraka itu tidak kekal. Di sini beliau menyebutkan ayat innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang mujrim berada di dalam neraka jahannam khalidun. Mereka kekal dalamnya. La yufattaru anhum. Ay la yukhaffaf anhum al-'adab. La yukhaffaf, tidak diringankan azab dari mereka. Wa hum fihi mublisun ayisun. Dan mereka di dalam neraka tersebut, dalam jahannam tersebut, ayisun, putus asa. Sudah bersedih, putus asa. Asy-syarah. Al-jannatu wan-nar. Al-jannatu lughatan al bustan al kathir al asyjar. Al jannah secara bahasa al bustan al kathir al asyjar, pohon yang banyak atau kebun yang banyak pohonnya. Suatu kebun yang banyak pohonnya disebut dengan al jannah. Kenapa disebut jannah? Listitarihi, dikarenakan tertutupnya dia. Tidak bisa dilihat saking banyak pohon. Secara bahasa. Wa syar'an ad-darul lati a'addahu Allahu fil akhirah lil muttaqin. Secara syar'an, surga itu adalah negeri yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan atau persiapkan, a'addahu Allah, yang Allah persiapkan di akhirat nanti untuk orang-orang yang bertakwa. Wan naru lugatan ma'rufah. Adapun neraka secara bahasa ya perkara yang sudah ma'ruf, api. Wa syar'an, adapun secara syar'i, ad-dar allati a'addahu Allahu fil akhirah lil kafirin. Adapun secara syar'i, neraka adalah negeri yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang kafir di akhirat nanti. Suatu tempat yang Allah persiapkan untuk orang-orang kafir di negeri akhirat. Jadi yang namanya jannah lil muttaqin wan nar lil kafirin. Qala al-Imam As-Safarini rahimahullah taala kama fi ta'liq. Di situ disebutkan wa kullu insanin wa kullu jinnatin fi dari narin au na'imil jannati. Setiap insan dan setiap jin berada di atau akan masuk nanti di negeri neraka atau tempat kenikmatan yaitu surga. Huma masirul khalqi min kullil wara. Keduanya adalah tempat kembali seluruh makhluk dari kalangan manusia dan jin. Al-wara meliputi jin dan manusia. Fannaru daru man ta'adda waftara. Neraka dar adalah tempat negeri man ta'adda waftara, orang yang zalim lagi dusta. Wa man asa bi dzanbihi lam yakhlud. Barang siapa yang bermaksiat bi dzanbihi lam yakhlud, dengan dosa dia tadi, lam yakhlud, dia tidak akan kekal juga. Maknanya dia tetap tidak akan dikekalkan dalam neraka dengan dosa yang dia perbuat. Wa in dakhalaha ya bawarul mu'tadi. Meskipun dia masuk ke dalam neraka tadi, wahai duhai tempat kebinasaannya orang-orang yang melampaui batas. Bawar itu nama lain dari jahannam. Wa jannatun na'im lil abrari masunatun an sa'iril kufari. Jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan, adalah untuk orang-orang yang baik. Masunatun an sa'iril kufar, terjaga dari orang-orang atau dari seluruh orang-orang kafir. Wajazam bi anna nar kal jannati fi, dan yakinlah, ya, tetapkanlah dengan pasti, yakinilah bahwasannya neraka seperti surga. Fi wujudiha, tentang keberadaannya. Maknanya neraka juga sama seperti surga, kekal. Wa annaha la tatlaf, bahwasanya neraka tidak akan tatlaf, akan hancur, rusak, binasa. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala wa huma makhluqatani al-an. Surga dan neraka itu sudah diciptakan sekarang ini. Di situ disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab An-Nihaya, Bidayah wa Nihaya, beliau menyebutkan al jannatu wan naru mawjudatani al-an. Surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Mu'addatani li ashabiha. Sudah dipersiapkan untuk para penghuninya. kama nataqa bidzalika al-Qur'an, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an. Wa tawatara bidzalika al-akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah mutawatir khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza i'tiqadu ahli sunnati wal jama'ati al-mutamassikina bil 'urwatil wuthqa. Ini adalah keyakinan ahli sunnati wal jama'ah yang berpegang teguh dengan al-urwatil wuthqa. Wahya sunnatul muthla ila qiyamis sa'ah. Dan urwatul wuthqa adalah sunnah yang indah, yang bagus. Ila qiyamis sa'ah. Hilafan liman za'ama annal janna wan nar lam yukhlaqa ba'du. Dalam rangka menyelisih orang-orang yang mengklaim menduga bahwasanya surga dan neraka belum diciptakan. Wa innama yukhlaqani yaumil qiyamah. Namun kata mereka, surga dan neraka itu nanti diciptakan pada hari kiamat. Wa hadza qaulun sadara amman lam yutla' alal ahadits al muttafaq ala sihhatiha fi sahihain wa ghairiha min kutubil Islam al mu'tamada al mashhura bil asanid as sahiha wal hasanah mimma la yumkin daf'uhu wa la raddu li tawaturihi wa ishtiharihi. Kata beliau, ini adalah pendapat orang yang pendapat yang muncul dari orang yang tidak mentelaah hadis-hadis yang telah disepakati kesahihannya dalam sahihain dan di luar sahihain dari kitab-kitab Islam yang menjadikan atau yang dijadikan sandaran yang masyhur dengan sanad-sanad yang sahih dan hasan. Mimma la yumkin daf'uhu wa la radduhu. Sesuatu yang tidak mungkin ditolak dan juga dibantah. Litawaturihi wa ishtiharihi. Dikarenakan sudah mutawatir dan masyhurnya. Qultu hadza mujma' alaihi 'inda salafil ummah. Ini adalah perkara yang sudah disepakati di kalangan salaful ummah. Qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa huma makhluqatani al-an liqawlihi ta'ala fil jannah u'addat lil muttaqin wa fil nari u'addat lil kafirin. Dalil yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka sudah ada, firman Allah subhanahu wa ta'ala, u'addat lil muttaqin u'addat lil kafirin. Dari sisi mana pendalilnya? Dari sisi menggunakan fi'il fil ma'adi, lampau, sudah ada menunjukkan. Wal i'dad at-tahiyyah. Yang namanya i'dad adalah tahiyyah, mempersiapkan. Wal qauli sallallahu alaihi wasallam hina shalla salatal kusuf, dan juga sabda Rasul ketika Rasul salat kusuf, inni ra'aitul jannah fatanawaltu minha unqudan walau akhadtu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Kata Rasul, sesungguhnya aku melihat surga, lalu aku berupaya untuk mengambil dari surga tersebut satu tangkai. Ya, unqud itu sebenarnya untuk buah. Buah itu masih ada kalau untuk beli buah rambutan itu. Masih ada di, apa namanya? Apa itu namanya? Tangkainya, ya masih istilah kita masih tangkilnya itu tadi. Nah itu namanya unqud. Disebutkan dalam hadis yang lain, inab, anggur. Walau akhadtuhu, kalau seandainya aku bisa mengambilnya tadi, la'akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Misalnya kalian akan makan darinya ma baqiyatid dunya. Ya, tidak tersisa lagi dari dunia ini tadi. Saking nikmatnya, baru sedikit saja akan menjadikan dunia ini tidak tersisa lagi. Wa ra'aitu an-nar, dan aku melihat neraka. Falam arakal yaum mangdharan qattu afdha minha, dan aku tidak melihat pemandangan seperti hari ini yang lebih buruk dibandingkan neraka. Wal jannatu wan naru la tafnayan, surga dan neraka la tafnayan, tidak akan hancur, tidak akan binasa. Liqaulihi jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan. Kitab yang paling bagus dalam hal ini adalah karya Al-Imam As-Sunani dengan judul Raful Asdar. Raful Asdar karya Al-Imam As-Sunani yang ditahqiq ditalik sama Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Membantah pendapat yang menyatakan surga dan neraka itu tidak kekal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi mereka adalah Jannatu Adn, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, khalidina fiha abadan. Abadan. Wal ayat fi ta'bidil khulud fil jannah katsira. Ayat-ayat yang menyebutkan kekalnya atau penyebutan selama-lama dalam kekekalan di surga itu banyak sekali. Namun wa amma finnar fadzakarofi salatati mawadi'ah. Adapun penyebutan tentang neraka, Allah Subhanahu wa taala cuma menyebutkan pada 3 tempat. Ingat baik-baik. Dalam Al-Qur'an penyebutan kekalnya neraka cuma ada pada 3 tempat. Kadang mereka berdalil dengan ayat yang lain, mereka tidak berdalil dengan ayat ini. Yang pertama di Nisa. Innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyalahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abadan. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Liyaghfira lahu, liyaghfira lahum, lam di situ lam apa namanya, nasihin yang didahului makana sama lam yakun, lamul jahud. Wala liyahdiyahum tariqan, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan. Illa tariqa jahannam, kecuali jalannya neraka jahannam. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Fil Ahzab, yang kedua surat Ahzab. Inna allaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan. Allah melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan bagi mereka sa'iran khalidina fiha abadan. Abadan. Wafil jin. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abadan. Tidak ada dalam Al-Qur'an penyebutan neraka abadan kecuali pada 3 tempat ini. Diingat baik-baik. Wa qala ta'ala innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun la yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun. Makanul jannati wan nar. Tempat surga dan neraka. Al jannatu fi a'la 'illiyyin liqaulihi ta'ala. Surga itu berada pada tempat yang paling tinggi. A'la paling tinggi, 'illiyyin itu das bagian yang paling tinggi. Jadi pada bagian tinggi yang paling tinggi. Liqauli ta'ala, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sesungguhnya kitab orang-orang yang baik, al-abrar, mukminun, salihun, fi 'illiyyin. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-Barra ibn Azib. Hadis tentang wafatnya seseorang. Riwayat Abu Dawud, Ahmad, Nasa'i dan yang lainnya. Yang masyhur fi qissati fitnatil qabr. Fa yaqulu Allahu 'azza wa jalla: "Uktubu kitaba 'abdi fi 'aliyyi wa 'iduhu ila al-ard." Catatlah kitab hambaku tadi di 'aliyyin dan kembalikan dia ke bumi. Wa an-naru fi asfalis safilin, sedangkan neraka berada pada dasar bawah yang paling bawah dan tempat-tempat yang di bawah. Di situ disebutkan oleh Imam As-Safarini dalam kitab Lawami' al-Anwar. Ana lupa kalau enggak salah, kalau enggak dia kalau enggak salah syarah lawami ala nuwar ini syarah mangzumah. Kalau enggak mangzumah Ibnu Abi Daud, mangzumah Duratul Mudhi, Duratul Mudhiyah. Dua-duanya, salah satu dari situ. Ba'da an dzakara al-aqwal fi makanin nar, setelah beliau menyebutkan pendapat-pendapat tentang tempat neraka, wal hasil, kata Imam As-Safarini, wal hasil annal jannata fawqas sama'i as-sabi'ah wa saqfuha al-arsy. Hasil kesimpulan bahwasanya surga ada di langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh, atap surga adalah arsy. Wa an-naru fil ardi as-sabi'ah 'ala as-sahih. Sedangkan bumi neraka berada pada bumi yang paling dasar, yaitu bumi yang tingkatan ke-7 di bawah, menurut pendapat yang sahih Allah alam. Itu kesimpulan al-Imam As-Safari ini. Ini seorang alim. Ya. Ma'ruf al-Imam As-Safari ini rahimahullah ta'ala. وَالنَّارُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang fujar, lafi sijjin, benar-benar berada di sijjin. Sijjin itu dasar bawah yang paling rendah. Disebut dengan sijjin. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Barra ibn Azib as-Sabiq, fayaqulu Allah ta'ala uktubu kitaba 'abdi fi sijjin fil ardis sufla. Tulislah catatan hamba-ku tersebut pada sijjin. Sijjin itu dijelaskan dalam hadis ini namanya apa? Fil ardi as-sufla. Pada bagian bumi yang paling bawah. Ahlul jannati wa ahlun nar. Qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ahlul jannati kullu mu'minin taqiyyin li'annahum awliya'ullah. Ahlul jannah adalah setiap mukmin yang bertakwa, dikarenakan mereka adalah awliya'ullahi, wali-wali Allah. Qala Allah ta'ala fil jannah u'iddat lil muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penduduk surga, u'iddat lil muttaqin. Wa'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa'alun nari kullu kafirin syaqiyin. Sedangkan penduduk neraka, penghuninya adalah setiap orang kafir syaqi, yang sengsara, menderita. Allah ta'ala finnar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penduduk neraka, wa'id tentang neraka, wa'iddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Fa'ammal ladzina syaqu fa finnar, adapun orang-orang yang sengsara, fa finnar, ya, berada dalam neraka. Al-kafir huwa syaqi, ya, al-kafir huwa syaqi. Qala Ibnu Qattan Al-Fasi, berkata Ibnu Qattan Al-Fasi dalam kitabnya Al-Iqna fi Masail Al-Ijma, wa ijma'u ala anna al-janna khaliduna fiha abadan, anna ahla al-janna khaliduna fiha abadan khuludan lan qita'a lahu wa lan qida'. Mereka para ulama sepakat bahwasanya penduduk surga kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut, khuludan lan qita'a lahu, kekekalan ini tidak ada putusnya, wala qida' wala inqida', tidak ada pernah selesainya. Wa ijma'u ala anna man khalladahu Allah fi an-nar min al-kafirin wal musyrikin wal munafikin wa man syaa'a min khalqihi ba'da man yukhrijuhu minha bitauhidi wasyafa'a mukhalladuna fiha abadan khuludan lan qita'a lahu wala inqida'. Juga mereka sepakat bahwasannya orang-orang yang Allah kekalkan di dalam neraka dari kalangan orang-orang kafir, kaum musyrikin, kaum munafikin, dan orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya, wa ba'du man yukhrijuhu min habit tauhid wa syafa'ah mukhalladuna fiha abadan khuludan atau wa ba'da, ya, ba'da man yukhrijuhu min habit tauhid wa syafa'ah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang yang terdapat padanya tauhid. Ya, dikeluarkan dengan sebab tauhid, wasyafa'ah dikeluarkan dengan sebab syafaat, mukhalladuna fiha abadan khuludan lan qita'alahu wala inqidha. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalam tempat tersebut, tidak ada terputusnya, tidak pernah selesai. Di situ disebutkan. Kapan kekalnya tadi? Penduduk neraka ba'da man yukhrijuhu minha bitauhid. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang yang dengan sebab tauhid atau dengan sebab syafaat. Setelah mereka dikeluarkan barulah terjadi kekekalan. Qala Syekh Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan yu'ta bil mauti fi surati kabshin amlah fayuzbahu bainal jannati wan nari, akan didatangkan nanti pada hari kiamat kematian, akan didatangkan nanti pada hari kiamat al-maut, yaitu kematian akan didatangkan fi surati kabshin amlah, pada bentuk kambing amlah. Amlah itu kambing yang khalata ma khalata sawadu albayad, ada campur hitam putih, itu namanya amlah. Fayuzbah bainal jannati wan nar, disembelih kambing tersebut di antara surga dan neraka. Summa yuqal, kemudian dikatakan ya ahlal jannati khuludun wala maut, wahai penduduk surga khuludun, kalian akan kekal tidak ada kematian padanya. Waya ahlan nar khuludun wala maut, wahai penduduk neraka kekal di dalamnya tidak ada kematian padanya. Di sini ikhwan berkaitan dengan pembahasan Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mampu merubah kematian menjadi apa? Menjadi sesuatu yang bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dirasakan. Dalam keadaan kematian tersebut sesuatu yang tidak bisa dilihat. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu untuk merubah kematian menjadi seekor kambing, maka sangat mampu bagi Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dzabhul maut. Al-maut zawalul hayati. Kematian adalah zawalul hayah, hilangnya kehidupan. Itu adalah kematian. Kulluna wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian, pasti akan mati. Wa huwa amrun ma'nawi ghairu mahsusin birru'ya. Lihat kata beliau, yang namanya maut perkara yang sifatnya maknawi, tidak bisa dirasakan dengan penglihatan. Juga tidak bisa dirasakan dengan dipegang, disentuh dan yang lainnya. Walakinallaha ta'ala yaj'aluhu syai'an mar'iyan mujassaman wa yuzbahu bainal jannati wan nar. Akan tetapi nanti Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kematian sesuatu yang bisa dilihat dan berjasad. Akan disembelih di antara surga dan neraka, li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yu'ta bil mauti ka hayati kabshin amlah. Nanti akan didatangkan pada hari kiamat kematian itu dalam bentuk seekor kabshin amlah, kambing yang berwarna hitam putih. Fayunadi munadin, lalu ada orang yang menyeru, ya ahlal jannati. Fayashra'ibun wayangdurun, wahai penduduk surga, lalu mereka mendongak. Fayashra'ibun mendongak, wayangdurun, lalu melihat. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian kenal ini? Fayaqulun, mereka na'am, mereka mengatakan na'am, iya, hadzal maut, ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'awhu, semua mereka sungguh telah melihat kematian tersebut. Summa yunadi, kemudian Allah memanggil lagi. Ya ahlan nar fayashra'ibun wayangdurun. Wahai penduduk neraka, mereka pun mendongak dan melihat. Ya ahlan nari fayashra'ibun wayangdurun fayaqul hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian tahu ini? Fayaqulun, mereka mengatakan, na'am hadzal maut. Ya, ini kematian. Wa kullum qad ra'awhu. Masing-masing sudah melihat, penduduk surga sudah melihat, penduduk neraka sudah melihat. Fayuzbah, lalu disembelih. Sudah kelar. Itu menjerit segala penduduk neraka. Teriak mereka. Tsumma yaqul Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ahlal jannati khuludun fala mauta. Wahai ahlan nari khuludun fala mauta. Wahai penduduk surga, kekal tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kekal tidak ada lagi kematian. Sudah kelar urusan. Na'udzubillah. Nas'alullah salamah fid dunia wal akhirah. Thumma qara'ah wa anzirhum yawmal hasrati idhudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berikanlah peringatan kepada mereka, ya Muhammad. Yaumal hasrah, pada hari penyesalan. Yauman nadamah. Kapan itu? Pada hari ini. Ketika Allah SWT menyembelih kambing tersebut. Id qodiyal amru. Tatkala sudah diputuskan perkaranya. Yaitu penduduk surga di surga, penduduk neraka di neraka. Kemudian disembelih, kematian. Wahum fi ghaflatin. Namun mereka berada pada kondisi lalai, wahum la yu'minun, mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Hadis akhrajahu al-Bukhari fi tafsiri hadzal ayah, hadis ini disebutkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dalam kitab tafsir ketika menafsirkan ayat ini, Maryam 39. Warawa nahwahu fi sifatil jannati wan nar min hadits Ibnu Umar marfu'an, dan juga beliau meriwayatkan yang semisalnya pada tentang sifat surga dan neraka dari hadis Abdullah bin Umar marfu'an, secara marfu'. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi.